Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan telah kita jelaskan tentang hukum tahanan kaum muslimin dari orang-orang kafir, dan telah kita jelaskan yang kesimpulannya bahwa mereka yang menjadi tawanan kaum muslimin terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, mereka dari kalangan para wanita dan anak-anak yang belum mencapai usia balig. Maka mereka ini hukumnya adalah dijadikan sebagai budak. Dijadikan sebagai budak dan diterapkan kepada mereka hukum-hukum perbudakan. Apakah ada kemaslahatannya ketika dimerdekakan, ketika dia masuk ke dalam Islam? Karena banyak dari mereka yang sebelumnya statusnya sebagai budak-budak kaum muslimin, lalu mereka melihat kemuliaan Islam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menyebabkan mereka pun masuk ke dalam al-Islam. Pada saat Islam mereka baik, dianjurkan untuk dimerdekakan sehingga mereka hidup dalam keadaan mulia. Di dunia mereka mulia, terbebas dari perbudakan. Demikian pula mendapatkan keutamaan di akhirah disebabkan karena iman dan amal saleh, sehingga para wanita dan anak-anak mereka tidak dibunuh dan tidak diperbolehkan, asal hukumnya diharamkan, terkecuali apabila di antara para wanita tersebut ada yang ikut serta dalam peperangan. Adapun jenis tahanan kaum muslimin yang kedua adalah dari kaum lelaki yang telah mencapai usia balig. Maka mereka ini dikembalikan kepada al-imam. Imam yang menentukan pilihan untuk mereka. Apakah dibunuh atau dibebaskan? Dibebaskan dalam artian sebagai tebusan, atau dibebaskan begitu saja, atau dijadikan sebagai budak. Maka ini dikembalikan kepada al-imam. Imam melihat mana yang lebih maslahat, maslahat untuk kaum muslimin dan Islam. Sebagian para ulama ada yang membedakan antara hukum orang-orang kafir dari ahlul kitab dan selain ahlul kitab, sehingga sebagian para ulama membagi tahanan kaum muslimin dari orang-orang kafir itu terbagi menjadi tiga. Yang kedua adalah orang-orang kafir dari ahlul kitab yang mereka dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan termasuk pula di antara mereka adalah kaum Majusi. karena ada riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang memerintahkan untuk menyikapi Majusi seperti menyikapi Ahlul Kitab dengan salah satu dari pilihan tersebut. Karena mereka ini Ahlul Kitab adalah orang-orang yang diperbolehkan mengambil jizyah dari mereka. Adapun selain dari Ahlul Kitab, kata mereka tidak diperbolehkan mengambil jizyah. Selain Ahlul Kitab, dari orang-orang musyrik seperti Buddha, Hindu dan yang lainnya, maka pilihan kepada mereka apakah mereka masuk Islam atau dipelangi. Tidak ada hukum mengambil jizyah dari mereka. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang sahih tidak ada perbedaan Ahlul Kitab dengan selain Ahlul Kitab. Hukumnya sama. Imam yang memilih dalam menyikapi mereka, apakah dibunuh atau dibebaskan sebagai tebusan atau tanpa tebusan atau dijadikan sebagai budak. Tidak ada perbedaan antara Ahlul Kitab dan yang lainnya. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Wa dalilu ala al-qatli, dalil yang menunjukkan bahwa tahanan itu dibunuh, firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqtulul musyrikina haythu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemui mereka. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard, tidak sepantasnya bagi seorang nabi memiliki tahanan-tahanan hingga ia yudkhina fil ard. Yang dimaksud al-idkhan yaitu kathratul qatl, banyak membunuh untuk melemahkan musuh-musuh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak semantasnya bagi seorang nabi memiliki banyak tahanan sampai dia membunuh orang-orang kafir itu, membunuh para tahanan tersebut. Nah, al-idkhan kathratul qatl, banyak membunuh agar kemudian orang-orang kafir semakin melemah kekuatan mereka. Fa akhbar Allah subhanahu anna qatl al-musyrikin yawma badrin kana awla min asrihim wa fidaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa membunuh orang-orang musyrik pada perang Badar itu lebih utama daripada menjadikan mereka sebagai tahanan atau sebagai tebusan. Nah, karena kondisi pada waktu itu menghendaki untuk melemahkan kekuatan orang-orang kafir, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka orang-orang kafir dibunuh, terlebih orang-orang kafir yang mereka memiliki kekuatan dan tidak diharapkan punya kecintaan atau punya kecondongan kepada Islam, tidak diharapkan menjadi seorang sangat benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini dibunuh. Wali hadithi Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar, dan berdasarkan hadith Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah pada tahun ditaklukkannya kota Makkah, wa 'ala ra'sihi al-mighfar, di atas kepala beliau ada al-mighfar, semacam helm perang pelindung kepala dalam peperangan. Falamma naza'ahu ja'ahu rajul, ketika beliau melepas ya pelindung kepalanya, maka ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, inna ibn khatal muta'alliqun bi astaril ka'bati, bahwa Ibnu Khatal itu bergantung di di kiswah Ka'bah, di kain Ka'bah, tujuannya agar selamat dari pembunuhan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, itu siap bertempur. Namun ternyata beliau masuk tanpa perlawanan dari orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perlindungan kepada sekian banyak mereka. Siapa yang masuk ke rumah fulan maka dia selamat, siapa yang masuk ke rumah fulan dia selamat. Diberi keamanan. Nah, Ibnu Khatal ini punya sejarah sebelumnya. Awalnya dia seorang muslim, namun dia murtad. Diperselisihkan siapa nama sebenarnya. Ada yang mengatakan namanya Abdul Uzza, ada yang mengatakan dia bernama Hilal, ada pula yang mengatakan dia bernama Ghalib. Orang ini Ibnu Khatal pernah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan bersama dengan seorang Ansari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ansari ini jadi pemimpin pasukan dalam perjalanan tersebut. Pada saat mereka berangkat, Al-Ansari yang menjadi pemimpin. Rupanya Ibnu Khatal ini orangnya tidak mau dipimpin oleh Al-Ansari. Maka dalam perjalanan dia membunuh Ansari tersebut, lalu dia membawa lari hartanya dan murtad kembali menjadi kafir. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Makkah, Ibnu Khatal di sana, dan sahabat ini menyampaikan bahwa Ibnu Khatal bergantung di kiswah Ka'bah. Yani dia ingin berlindung dengan keberadaannya di Ka'bah yang dianggap sebagai tanah haram, maka tidak mungkin dia akan dibunuh. Itu persangkaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang pada hari itu. Dan dihalalkan pada hari itu saja. Oleh karena itu ketika diberitakan tentang Ibnu Khatal yang bergantung di sitarul Ka'bah, maka Nabi SAW mengatakan uqtuluh, bunuh dia. Nah, karena dia seorang murtad. Wa qatala sallallahu alaihi wasallam rijal bani Quraidah. Demikian pula Rasulullah SAW membunuh para lelaki yang telah mencapai usia balig dari Bani Quraidah. Ya, sampai disebutkan antara 600 hingga 700 orang yang dibunuh, dieksekusi pada waktu itu karena sikap mereka yang melanggar perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, dilihat dengan tanda tumbuhnya bulu kemaluan. Apabila tumbuh bulu kemaluan, menunjukkan bahwa dia telah balik, maka dia dibunuh. Dan yang tidak tumbuh bulu kemaluannya, maka dia dijadikan sebagai tahanan kaum muslimin untuk dijadikan sebagai budak. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya membunuh tawanan. Wad dalilu alal istirqaq, adapun dalil yang menunjukkan mereka dijadikan sebagai budak, hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi qissati Bani Quraidah. Hadith Abu Sa'id yang menerangkan tentang kisah Bani Quraidah, lama nazalu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an. Tatkala mereka telah tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu. Fa hakama an tuqtal al muqatilah wa tusbat dhurriyah. Maka beliau pun menghukumi orang-orang yang ikut dalam peperangan mereka dibunuh. Sementara anak-anak mereka ditawan dan tidak dibunuh. Wa dalilu ala al-manni wal fida, adapun dalil tentang al-man wal fida. Al-mannu yaitu melepaskan begitu saja tanpa tebusan. Wal fida dengan tebusan. Misalnya ada tahanan kaum muslimin yang ditahan oleh orang-orang kafir, yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka kita meminta tebusan, pertukaran para tawanan. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ حَتَّى تَضُعَ الْحَرْبُ أَوْزَارُهَا. Apabila kalian menemui orang-orang kafir, maka penggallah kepala-kepala mereka, sehingga apabila telah banyak kalian bunuh, maka kuatkanlah ikatannya, yakni tawan mereka. Maka pada saat kalian menawannya, fa imma man ba'du, apakah dengan melepaskannya tanpa tebusan, wa imma fida'a, atau dengan tebusan, hatta tad'al harbu awzaraha, hingga peperangan itu meletakkan awzaraha, yakni senjata-senjatanya selesai berperang disebabkan karena mereka telah masuk ke dalam Islam, atau ada perjanjian di mana mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan kewajiban mereka membayar jizyah. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa diperbolehkan melepaskan begitu saja apabila diketahui ada kemaslahatan, misalnya terlihat darinya bahwa dia senang kepada Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala membebaskan Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal radhiyallahu an, dia sayyid di tengah-tengah kaumnya. Ditangkap oleh Nabi alaihi wasallam, diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Setiap hari Rasulullah datang dan bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Thumamah?" Maka Thumamah mengatakan, "In taqtul taqtul dadam wa in tun'im tun'im ala syakir." Apabila engkau membunuh seorang yang memiliki darah, seorang yang dihormati kaumnya. Apabila engkau memberikan nikmatan, engkau akan memberikan nikmatan pada orang yang akan berterima kasih. Nah, dan Nabi SAW telah melihat bahwa nampak kecondongan ini, orang ini kepada Islam. Dibebaskan atluqu Thumamah, bebaskan Thumamah. Pada saat dia dibebaskan, dibiarkan begitu saja. Dia mencari air, lalu kemudian dia mandi, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan dua kalimat syahada. Dan beliau mengatakan, "Dahulu engkau orang yang paling aku benci di dunia ini. Sekarang engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini." Nah, menunjukkan ada kemaslahatan ketika membebaskannya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jubair bin Mut'im, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana al-Mut'im bin Ali hayyan thumma kallamani fi ha'ula'in nathna la taraktuhum lahu." Kalau seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup, seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup, lalu mereka memberi syafaat, mereka memberi syafaat kepada orang-orang ini untuk aku lepaskan, dia meminta kepadaku untuk membebaskan mereka ini, an-natna, orang-orang yang busuk ini, yang dimaksud adalah para tawanan perang Badar, la taraktuhum lahu, aku akan lepaskan untuk Mut'im bin Adi. Karena Al-Mut'im bin Adi ini punya sejarah di awal-awal Islam, dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia kafir, namun nampak ada kecondongan untuk menerima dakwah Rasulullah alaihi wasallam. Ya, dia yang memberi perlindungan ketika di Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif. Ya, beliau diusir dari Taif dan dilempar, lalu kemudian pada saat beliau kembali ke Makkah, maka orang-orang Quraisy ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan perlindungan adalah Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasa kepada Al-Mut'im. Kalau seandainya Al-Mut'im bin Adi hidup dan dia meminta aku untuk melepaskan mereka, aku lepaskan untuk Mut'im bin Adi. Nah. Wa yanbaghi lil imam ay yaf'al al aslaha lil muslimin min hadhihi al khisal. Dan sepantasnya bagi seorang imam untuk berbuat mana yang lebih maslahat bagi kaum muslimin dari poin-poin ini. Apakah dibunuh atau dijadikan budak atau dibebaskan atau ditebus. Li'anna tasarrufahu li ghairihi falazima yakuna takhyiruhu lil maslahah. Sebab tasarruf perbuatan imam ini kaitannya dengan yang lain. Kaitannya dengan orang lain. Maka dia harus melihat bahwa memilih salah satu di antara empat keadaan ini dikembalikan kepada kemaslahatan. Maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Bukan maslahat bagi imam tersebut. Namun kemaslahatannya kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Dengan demikian, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hukum-hukum para tawanan dari orang-orang kafir. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.